Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah buku Sifatul Mar'ah Muslimah fi Dha'il Kitab wa Sunnah karya Ummu Usamah Al-Abbasiyah hafizahallahu ta'ala. Kita sampai pada bab yang ke-70, bab bahasanya di antara sifat wanita muslimah salihah adalah antusyira ala zaujiha bil khairi. Yang dimaksud dengan isyaratnya di sini adalah saran. Maka di antara sifat wanita muslimah adalah memberikan saran kepada suami bil khair untuk melakukan kebaikan. Dalilnya dan contohnya dari Al-Miswar Ibn Makhramah radallahu anhu dan Marwan, masing-masing kullu wahidin minhuma, masing-masing dari keduanya membenarkan hadis yang dibawakan oleh kawannya dalam kisah perjanjian Hudaybiyah. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya setelah jelas bahasanya mereka tidak bisa umrah, maka Nabi perintahkan mereka untuk tahallul. Nabi katakan, kumu berdirilah kalian, sembelihlah hewan hadyu yang kalian bawa, kemudian gundullah kepala kalian, yaitu dalam rangka tahallul, membebaskan diri dari ihram. Qal, fawallahi, maka demi Allah tidak ada satupun dari mereka yang berdiri sampai Nabi mengucapkan kalimat yang beliau sampaikan 3 kali. Setelah tidak ada ahadun satupun yang berdiri, maka Nabi dakhala masuk ke tenda Ummu Salamah radhiallahu anha. Antas Nabi curhat kepada istrinya, malaki minan nasi, sikap yang Nabi jumpai dari manusia. Lantas Ummu Salamah radhiallahu anha berkata kepada suaminya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, apakah engkau menginginkan hal itu, yaitu ketaatan ini sahabat-sahabatmu? Jika demikian, maka keluarlah dari tenda ini, kemudian jangan bicara kepada siapapun dari mereka satupun patah kata, sampai engkau sendiri yang menyembelih untamu yang merupakan hewan hadyu. Kemudian engkau panggil tukang cukur, lantas dia mencukur kepalamu. Demikian saran ibunda Ummu Salamah radhiallahu anha. Ini adalah saran yang bagus dan ini menunjukkan bahasanya ibunda Ummu Salamah adalah seorang wanita yang aqilah. Fakharaja, Nabi lantas keluar dari tenda Ummu Salamah dan tidak berbicara kepada satupun dari sahabat sampai Nabi lakukan apa yang disarankan oleh istrinya. Beliau sembelih sendiri hewan untanya, Nabi panggil tukang cukur, kemudian mencukur Nabi. Tatkala para sahabat melihat itu semua, mereka yakin bahasanya memang tidak ada lagi harapan untuk berumrah karena tertahan di Hudaybiyah. Akhirnya mereka pun berdiri menyembelih hewan hadyu dan lantas sebagiannya menggundul kepala yang lain, tolong menolong dalam kebaikan. Dan mereka sedih karena keinginannya untuk berangkat untuk umrah tidak terwujud. Sehingga ada kalimat, hatta kada ba'duhum yaktulu ba'dan ghamman. Maka sebagiannya kada hampir-hampir atau seakan-akan membunuh yang lainnya ghamman karena galau. Akhrajahul Bukhari. Maka yang jadi sisi pendalilan adalah perkataan ibunda Ummu Salamah yang memberi saran yang sangat manfaat, saran yang terbukti ketika dipraktekkan oleh suaminya itu top chair, itu bermanfaat, itu tepat. Dan ini menunjukkan manfaatnya minta saran pada istri, terutama jika istri tersebut adalah seorang wanita yang dikenal, wanita yang aqilah, bukan wanita yang sekedar larut dalam perasaan, namun punya pertimbangan-pertimbangan yang bagus. Dan kita lihat Nabi melaksanakan saran istrinya. Maka hal ini menunjukkan dhaifnya konten satu hadis yang memang sanadnya sudah dhaif, yang mengatakan mintalah saran kepada perempuan namun selisihilah, namun jangan laksanakan. Maka kita lihat di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam minta saran pada istrinya dengan beliau tadi cerita pada istrinya apa yang beliau jumpai, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan saran yang disampaikan oleh istrinya. Kemudian yang bab selanjutnya adalah di antara sifat wanita muslimah adalah antung kira ala zaujiha, adalah mengingkari, menegur dan menyalahkan suaminya jika melakukan kesalahan. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan perbuatan melampaui batas yang dibolehkan, dan mendiamkan itu termasuk dalam tolong padahal mampu untuk menegur, bagian dari tolong menolong dalam dosa. Dari Ibunda Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, zauj itu dalam bahasa Arab yang fasih bisa artinya suami, bisa artinya istri. Ibunda Aisyah mengatakan Salma datang, dan Salma adalah budak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dia adalah istri Abu Rafi', dan Abu Rafi' adalah budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila Rasulullah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasta'dhinuhu, dia meminta izin pada Nabi untuk bertemu, untuk mengadukan Abu Rafi', yang Abu Rafi' ini qad darabaha, memukulnya. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Abu Rafi' dan menanyainya, "Malaka walaha, ada apa engkau dengan istrimu wahai Rafi'?" Wahai Abu Rafi', Abu Rafi' mengatakan dia menyakitiku wahai Rasulullah. Rasulullah kemudian lanjut bertanya, dengan perbuatan apa engkau wahai Salma, dengan perbuatan apa engkau sakiti suamimu? Qalat Salma mengatakan, wahai Rasulullah, aku tidaklah menyakiti suamiku bisyai'in, dengan perbuatan apapun. Walakinnahu ahdasa wa huwa yusalli, namun dia kentut saat dalam kondisi sholat. Lantas ku sampaikan kepada suamiku wahai Abu Rafi', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kaum muslimin jika keluar angin alias kentut, ya untuk berwudu. Ini salatmu batal, gitu kata istrinya. Faqama fadarabani, aku sampaikan kalau salatnya batal dia malah mukul aku. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yathaku, maka respon Nabi adalah tertawa. Wa yaqul, kemudian Nabi katakan, wahai Abu Rafi', dia tidaklah memerintahkanmu kecuali kebaikan. Hadza hadisun hasanun, hadis ini derajatnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Ya, maka di sini kita jumpai sikap Nabi ketika ada dua pihak yang sengketa dan ribut, adalah mengkonfirmasi dan menanyai dua belah pihak. Ketika Salma mengadu dipukul oleh suaminya, maka Nabi panggil suaminya dan Nabi tanyai kenapa dipukul. Setelah dia mengatakan aku disakiti, maka kemudian ditanyakan balik kepada Salma. Ya, gimana caramu menyakiti suamimu? Karena ternyata kita lihat label menyakiti itu ketika dicek belum tentu menyakiti. Versi Abu Rafi, Salma menyakitinya. Ya, dikonfirmasi kepada Salma, ternyata Salma menasihati Abu Rafi, mengingatkan Abu Rafi, sholat kentut itu batal, wudu dulu baru diulangi, jangan terus. Nah, dan ditimbangan realita, tentu ternyata label dari Abu Rafi istrinya menyakitinya itu label yang salah. Realitanya istrinya tidak menyakitinya, namun melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini masa sholat sudah kentut masih terus, masih lanjut. Nah, ini mungkar. Ini mungkar dinasehati. Dan itu bukanlah menyakiti. Ini nyakiti itu kalau nyakiti dengan lisan, kalau cerewet gak benar, umpat-umpatnya cimaki, nah itu nyakiti. Kalau ini kan tadi kentut, kentutnya kedengaran, oh, kok mas sholatnya lanjut. Namun ternyata sikap Abu Rafi yang tidak tepat. Dibilang kalau habis kentut wudu dulu, malah kemudian dia tinggalkan sholatnya, dia pukul istrinya. Kemudian Nabi katakan, wahai Abu Rafi, sesungguhnya istrimu tidaklah memerintahkanmu kecuali kebaikan. Meskipun kita, maka ini menunjukkan meskipun posisi istri itu adalah di bawah suami, boleh saja baginya melakukan satu tindakan yang Nabi katakan tak muruka, memerintahkanmu. Memerintahkanmu. Dia tidak hanya sekedar usul, boleh jadi statusnya memerintahkan untuk melakukan kebaikan. Kemudian bab selanjutnya, di antara sifat wanita muslimah adalah menolong suaminya ala waladiha, untuk ngurusi anak suaminya. Ketika seorang perempuan nikah dengan duda, maka di antara sifat yang baik adalah secara sukarela dia rawat anak suaminya. Ketika dia nikah dengan seorang duda yang punya anak, maka merawat anak suaminya bukanlah satu kewajiban, namun satu kebaikan. Dalilnya dari Jabir bin Abdullah, Jabir mengatakan, halaka abi, ayahku meninggal dunia, yaitu di perang Uhud. Maka kalimat ini dalil bahasanya meninggal kemudian dibahasakan dengan kata-kata halaka, itu boleh-boleh saja. Sehingga meninggal kemudian menggunakan diksi halaka untuk makna meninggal dunia, itu kesannya adalah netral. Kesannya netral. Sebagian orang punya anggapan kalau kosakata halaka itu meninggal dunia dalam makna negatif. Nih, untuk orang yang sesat, orang kafir, pakai halaka, enggak pakai mata atau sejenis itu. Maka ini tidak benar. Bapaknya Jabir itu meninggal dunia yang mulia, dengan kondisi mulia. Gugur sebagai syahid di medan perang Uhud. Namun Jabir menggunakan kata-kata halaka. Maka halaka itu cita rasanya dalam bahasa Arab netral. Tidak harus mati dalam makna negatif. Wataroka, dan beliau meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan 7 anak perempuan atau 9 anak perempuan ditambah Jabir. Ini anaknya ada 10, laki-lakinya 1. Ini Jabir anak pertama. Ini adik-adiknya Ada 9 perempuan semua. Akhirnya aku menikah dengan seorang janda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, "Wahai Jabir, apakah engkau telah menikah?" Aku katakan, "Sudah." Nabi tanyakan, "Engkau nikah dengan gadis ataukah dengan janda?" Kultu aku katakan, "Bahkan aku nikah dengan janda." Ini menunjukkan bahasanya sebelum menikah, Jabir tidak minta saran kepada Nabi. Nih, tahu-tahu Nabi sudah, Nabi tahu setelah nikah. Kalau Jabir itu sudah minta saran kepada Nabi sebagai gurunya, maka tentu Nabi tidak akan tanya. Karena Nabi tahu yang dinikahi adalah gadis atau janda. Nabi tentu tidak perlu bertanya. Maka ini menunjukkan bahasanya, dalam masalah menikah ya tidak harus minta saran guru, tidak harus minta saran guru, bahkan tidak harus ngasih tahu guru, atau lebih-lebih lagi tidak ada kewajiban untuk izin guru. Jabir tidak izin sama gurunya, Jabir tidak izin sama gurunya, bahkan tidak beritahu, bahkan tidak minta saran. Cuma kemudian Nabi ingat Jabir dan ditanyai, "Sudah nikah ataukah belum?" "Sudah." "Siapakah istrimu, gadis ataukah janda?" Dia katakan janda. Meskipun tentu tidaklah diragukan di antara adab yang baik ya ngasih, terutama ketika punya guru yang statusnya guru yang dekat, adalah minimal ngabari, ngasih tahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fahala jariyatan," seharusnya engkau nikah dengan gadis saja. "Tula'i buha wa tula'i buka." Gadis engkau bisa main-main dengan gadis dan dia pun main-main denganmu. Engkau mengajaknya tertawa dan dia mengajakmu tertawa. Maka kemudian Nabi, kemudian Jabir menyampaikan alasannya, sunnya Abdullah, yaitu ayahnya Jabir bin Abdullah, halaka meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan banyak anak perempuan, yaitu adik-adik. Adik-adikku yang perempuan. "Wa ini karihtu," dan aku tidak suka jika aku nikah kemudian maka aku bawa ke rumah perempuan semisal mereka. Aku tidak suka, aku tidak ingin nikah kemudian bawa perempuan ke rumah seorang perempuan yang juga masih kemudian belia, masih kemudian belum dewasa sebagaimana adik-adikku. Nanti sehingga nikah itu jadi tambah susah. Sebelum nikah ngurusi 9 perempuan yang belum dewasa, setelah nikah jadinya ngurusi 10 perempuan yang semuanya tidak dewasa semua. Maka aku tidak ingin aku datangkan kepada adik-adikku perempuan semisal mereka. "Fatazawajtu imra'ata," maka aku menikah seorang perempuan, "taqumu 'alaihinna," yang bisa ngurusi 9, membantuku ngurusi 9 adik-adikku. "Watuslihuhunna," dan mendidik, memperbaiki, maksudnya bahasa kita, bahasa terjemah bebasnya mendidik. Yang semula belum terampil jadi terampil, yang semula belum tahu jadi tahu sehingga tambah baik. Itu berarti terjemah bebasnya mendidik. "Waktu selihuhunna," dan bisa mendidik 9 adik-adikku. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Barakallahu laka," atau Nabi mengatakan khairan. Muttafaqun alaih, diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan di sini kita jumpai cita rasa bahasanya orang Arab yang beda dengan orang kita. Beda dengan cita rasa bahasa kita. Kalau dalam cita rasanya orang Arab bukanlah satu hal yang tidak sopan ketika menyebut bapak dengan status orang ketiga kemudian cuma nyebut nama. Itu bukanlah satu tindakan yang tidak sopan, biasa saja. Sehingga Jabir mengatakan inna Abdullah halaka. Sebenarnya Abdullah meninggal dunia. Artinya dia nyebut nama bapaknya, ya kata orang Jawa jangkar. Nyebut nama. Nah ini kalau cita rasanya orang Arab, kalau statusnya orang ketiga itu biasa saja. Jangkar untuk posisi orang ketiga. Yang jelek kalau di cita rasa kebahasaannya orang Arab adalah ketika orang kedua. Ketika pada orang kedua, bapaknya dipanggil ya Abdullah pada bapaknya sendiri. Nah itu perbuatan tidak sopan, tidak beradab. Tapi kalau statusnya posisi bapak itu orang ketiga, maka biasa saja. Inna Abdullah halaka. Inna Abdullah halaka. Kita tidak katakan Jabir ini anak kurang ajar bapaknya. Disebut Abdullah langsung gitu saja. Ya, jangkar ini. Tidak kita katakan demikian. Karena cita rasa bahasanya berbeda. Kalau kita, ya, meskipun posisinya orang ketiga, tetap tidak dengar, ya, tetap pakai sebutan apa, supaya lebih sopan. Ini kalau orang Arab, enggak. Kalau posisinya orang ketiga itu, ya, enggak nyebut ya, sebutan tertentu, langsung sebut nama, itu sopan saja. Nah, demikian hadis yang muttafaqun alaih. Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, memberi judul bab mutah hadis ini, bab seorang wanita membantu suaminya untuk ngurusi anak suami. Ibn Hajar mengatakan, seakan-akan Bukhari istimbat menyimpulkan tentang bahasanya seorang wanita itu ngurusi anak suaminya, disimpulkan dari istrinya Jabir ngurusi adik-adik perempuannya Jabir. Wajhu dzalika, sisi pendalilannya adalah bitariqil aula, lebih-lebih lagi. Jika satu hal yang baik dia ngurusi adik suami, maka lebih-lebih lagi jika ngurusi anak suami. Ibnu Battal mengatakan istri itu membantu suaminya dengan merawat anak suaminya, itu laisa biwajibin alaiha. Sebenarnya tidak wajib atasnya. Wa innama huwa min jamilil isra. Namun ini adalah interaksi yang indah dan adalah di antara sifat perempuan salihah. Di antara sifat perempuan salihah, maka ini menunjukkan bahasanya sifat wanita salihah itu tidak mesti satu hal yang hukumnya wajib. Boleh jadi satu hal yang statusnya fadilah, statusnya satu hal yang dianjurkan. Namun itu karakter khas wanita salihah. Maka tidak wajib bagi dia untuk merawat anak suaminya. Ketika dia nikah dengan duda punya anak, tidak wajib baginya merawat anak suaminya. Namun sukarela merawatnya. Ya. Adalah beliau katakan adalah ini bentuk interaksi yang indah yang baik antara suami dan istri, dan ini adalah bentuk, dan ini adalah di antara simah atau sifat khas salihatin nisa, wanita salihah. Kemudian di antara sifat, kemudian di bab yang ke-73 alia dan sifat yang ke-73 dari sifat wanita muslimah salihah adalah husnul mu'asyarah, pergaulan yang baik dan tidak kufur, yaitu menutupi kebaikan dan jasa suami. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya saat Idul Adha atau Idul Fitri ilal musalla, beliau Dia berangkat ke musalla, ke tanah lapang tempat salat hari, salat Id. Salat hari raya. Kemudian setelah beliau khutbah di depan laki-laki, mara ala nisa'i, beliau melewati perempuan, yaitu mendatangi perempuan. Kemudian khutbah di hadapan jamaah perempuan. Di antara isi khutbah Id Nabi di hadapan perempuan adalah wa ya ma'syaran nisa, wa sekalian perempuan, hendaklah kalian bersedekah karena aku lihat kalian adalah mayoritas penghuni neraka. Lantas sejumlah perempuan mengatakan wa bima, kenapa wahai Rasulullah? Maka ini menunjukkan bolehnya terjadi dialog dalam khutbah hari raya. Boleh terjadinya dialog dalam khutbah hari raya, yaitu dialog antara jamaah dengan khatibnya. Karena Nabi menyampaikan khutbah, kemudian ditanya, wahai Nabi, kenapa perempuan menjadi mayoritas penghuni neraka? Dan ini adalah pertanyaan yang cerdas, yang mereka tanyakan adalah mengapa? Karena mereka, apa sebabnya? Karena si penanya ini yakin bahasanya Allah adalah zat yang maha adil, perempuan itu jadi mayoritas penghuni neraka bukan karena semata-mata perempuan, namun karena ada kejelekan, perbuatan buruk yang ada pada perempuan. Maka Nabi katakan karena perempuan itu banyak perempuan illa man rahimallah, ya, suka ngumpat-ngumpat. Bahasa yang lainnya suka ngumel-ngumel. Yukfirnal la'na. Ngumel itu hobi banyak perempuan. Ya, anaknya pada rajin mainan, wah, dan ngomel-ngomel tadi ibu tata, sekarang dibubar lagi nanti, akhirnya kemudian ini udah capek gini-gini, cucian numpuk ngomel, mainan berserakan ngomel, suaminya datang agak telat padahal telatnya cuma 5 menit ngomel. Sebagian perempuan ya itu hobi ngomel. Nah ini sebabnya. Yuktukfirna al-la'na. Kemudian yang kedua, watakfurna al-ashir. Dan menutupi kebaikan suami. Al-ashir artinya az-zawju, suami. Kafir, kafir dalam artian menutupi, kafir kebaikan suami. Apa itu kafir dengan kebaikan suami? Yang dimaksud dengan kafir dengan kebaikan suami, hobi negasi general. Hobi negasi general. Suka membuat kalimat general isinya negasi, ditujukan pada suami. Ketika kemudian kecewa sedikit sama suaminya, dia mengatakan, mas tidak pernah sayang pada diriku. Tidak pernah. Bilangnya tidak pernah. Ya betul tidak pernah. Hobinya negasi general. Dia katakan kemudian sekali kemudian lupa dengan pesenannya, dia akan mengatakan, pasti kalau aku pesen mesti pasti ya, pasti itu kan selalu di sini artinya, pasti kalau aku pesen tidak diperhatikan, lupa dibawakan, pasti pasti di situ artinya selalu. Jadi pakai kalimat yang maknanya itu negasi general total. Mereka kemudian enggak suka kalimat kadang-kadang itu enggak itu berat kalau cuma ngomong kadang-kadang beberapa kali ini gunakan diksi kadang-kadang beberapa kali ini, satu dua kali Anda hobinya sukanya tidak pernah selalu begini ini pasti semacam ini. Itu namanya Nabi sebut dengan takfurna al-ashir. Dan dua-duanya ini adalah dua-duanya dua hal yang Nabi sebutkan di sini, dua-duanya itu adalah problemnya problem lisan. Dua-duanya problem lisan. Takfur tukfirna la'na problem lisan. Hobi ngomel-ngomelnya cimaki Ya, itu masalah lisan. Fatakfuruna al-ashira, menutupi kebaikan suami seakan-akan suami tidak pernah baik, itu juga problem lisan. Nah, itu gara-garanya, itu sebabnya. Maka pesan penting untuk para muslimah untuk terutama yang sudah menikah, yang sudah bersuami, hati-hati dengan negasi general. Kecewa ya boleh kecewa, jengkel ya boleh jengkel, ngambek ya kalau perlu ngambek. Tapi enggak usah bikin pernyataan statement yang dan menggunakan bahasa, hati-hati dengan bahasa selalu, tidak pernah, terus menerus, mesti kalau orang Jawa, kalau kalimatnya orang Jawa, mesti begini, mesti begitu, padahal tidak mesti. Ini baru sekali. Kemarin-kemarin tidak. Waspadai kosakata-kosakata tersebut. Kalau seandainya mau komentar hal-hal semacam ini, ya bilang kadang-kadang, beberapa kali. Tapi kayaknya enggak mantap kalau cuma kadang-kadang beberapa kali. Mantapnya pinginnya cari jumlah yang banyak, sering kali, padahal cuma kadang-kadang. Dan ini namanya tidak adil dalam berkata-kata. Adil dalam berkata-kata itu ya kalau kadang-kadang yang disebut kadang-kadang. Kadang-kadang disebut sering, itu zalim. Kalau kadang-kadang disebut selalu, wah itu zalim lagi, lebih zalim lagi. Karena kadang disebut sering itu zalim, apalagi kadang disebut selalu. Nah, zalim sekali. Kemudian Nabi katakan, tidaklah aku melihat orang yang kurang akalnya dan agamanya bisa menghilangkan akal seorang laki-laki yang kokoh dibandingkan kalian. Kemudian sejumlah perempuan bertanya, apa itu kurang agama kami dan apa itu kurang akal kami, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bukankah persaksian perempuan itu setengah persaksian laki-laki? Kami katakan, betul, itulah kurang akalnya. Dan bukanlah jika wanita itu haid, maka dia tidak salat, tidak puasa. Para wanita mengatakan, betul, itulah kurang agama. Ya, dan ini adalah kurang agama yang tidak tercela. Maka kurang agama atau kurang takwa itu ada dua macam, ada yang tercela dan ada yang tidak tercela. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ucapan sabda Nabi, aktsaru ahli nar, kata Qurtubi, inama kana an-nisa'u, hanyalah perempuan itu aqalla sakinil jannah, yang paling sedikit dari penghuni surga dibandingkan laki-laki. Karena dominan atas dirinya minal hawa, menuruti keinginan, menuruti perasaan. Ini perasaannya jengkel, pinginnya, negasinya itu total. Wal main ila ajli zinati dunya, kemudian condong kepada perhiasan dunia yang segera. Segera artinya dunia. Wal i'rad, dan berpaling dari akhirat, disebabkan karena kurangnya akal dan mudah untuk berkecoh. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, wahai sekalian perempuan, bersedekahlah kalian dan banyak-banyak istighfar. Karena aku melihat kalian adalah mayoritas penduduk neraka. Ini menunjukkan bahasanya sedekah itu menjaga diri seseorang dari neraka. Demikian juga istighfar itu satu hal yang bermanfaat untuk menjaga seseorang dari neraka. Oleh karena itu Nabi menyampaikan, wattaqun nar, jagalah diri kalian dari neraka. Walabi sakit tamrati, meskipun hanya bersedekah dengan setengahnya satu butir kurma. Menunjukkan sangat manfaatnya, manfaat yang luar biasa dari sedekah, dari sedekah untuk terjaga dari neraka. Faqalat imra'atun minhunna jazlatun, maka ada seorang perempuan yang bertanya, wa malana ya Rasulullah, kenapa kami dengan kami ya Rasulullah sehingga menjadi penghuni neraka yang paling banyak. Qal, maka Nabi katakan, karena hobi mencela. Dan yang kedua, takfurnal asyirah, menutupi kebaikan suami. Dan Nabi katakan tadi yang sudah kita baca, aku tidaklah melihat orang yang kurang akalnya dan agamanya aghlab bisa lebih mengalahkan pemilik lubin akal sehat dibandingkan laki-laki yang berakal sehat dibandingkan kalian. Wahai Rasulullah, apa itu kurangnya akal dan agama? Maka Rasul katakan, adapun kurangnya akal, persaksian dua perempuan itu setara baru persetara dengan persaksian seorang laki-laki. Inilah kurangnya akal. Kemudian ya, perempuan itu melalui beberapa malam tanpa sholat dan dia tidak puasa ketika itu saat Ramadan, itulah kurang agama, diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, in khasafat as-samsu, terjadilah gerhana matahari, al-ahdi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat gerhana. Salat gerhana yang Nabi lakukan, Nabi berdiri yang lama, nahwan kurang lebih membaca surat Al-Baqarah. Kemudian rukuk yang lama, kemudian berdiri dengan berdiri yang lama namun lebih pendek dibandingkan berdiri yang pertama. Kemudian rukuk yang lama namun lebih pendek daripada rukuk yang pertama. Tsumma sajada, kemudian sujud. Kemudian di rakaat kedua berdiri yang lama namun lebih pendek daripada berdiri yang pertama. Kemudian rukuk yang lama namun lebih pendek daripada rukuk yang pertama. Kemudian bangkit, kemudian berdiri yang lama dan ini lebih pendek daripada berdiri yang pertama. Kemudian rukuk yang lama namun lebih pendek daripada rukuk yang pertama. Kemudian sujud. Tsumman sarafa, kemudian Nabi selesai dari sholatnya dalam keadaan matahari sudah terlihat. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah gerhana, salah satu isinya atau di antara isinya sehingga matahari dan rembulan adalah dua ayat Allah. Tidaklah keduanya mengalami gerhana karena matinya orang tertentu atau hidupnya alias lahirnya orang tertentu. Jika kalian melihat hal tersebut yaitu gerhana matahari dan rembulan, maka ingatlah Allah dengan mengerjakan sholat. Ya, maka adanya maka dalil adanya sholat gerhana rembulan itu berdasarkan sunnah kauliyah. Adapun gerhana matahari, maka sunnah kauliyah dan fi'liyah. Kalau mereka mengatakan, wahai Rasulullah, kami melihat engkau mau meraih sesuatu saat engkau berdiri. Tsumma ra'ainaka, kemudian kami melihat engkau ka'ka'ta, engkau mundur-mundur. Kalau maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jadi ketika Nabi sholat itu tadi Nabi melakukan dua hal. Tangannya dijulurkan seakan-akan mau ngambil sesuatu. Kemudian setelah itu mundur-mundur. Maka Nabi menjelaskan apa yang tadi terjadi dengan Nabi katakan, ini ra'aitun al-jannata, aku melihat surga, maka aku mau mengambil ungkudan. Ungkudan itu satu gerombol anggur. Satu gerombol anggur itu ungkudan. Maka yang dimaksud di sini satu gerombol buah-buahan. Walau asabtu, seandainya aku mendapatkannya, la akaltu minhu, niscaya kalian akan bisa memakannya ma baqiyat dunya, selama masih ada dunia sampai kiamat tiba. Seandainya Nabi petik. Namun Nabi kemudian mengurungkan niatnya. Dan ini satu hal yang bagus. Ini. Satu hal yang tepat. Di antara tidak kita bisa bayangkan nanti gimana orang akan rebutan. Manusia kan rebutan ngambil rebutan buah tersebut. Semuanya pengen memetiknya. Sudah kita jumpai kaum muslimin rebutan untuk nyium Hajar Aswad, tambah lagi nanti rebutan metik anggur surga tadi. Maka Nabi mengurungkan niatnya sehingga tidaklah terwujud apa yang Nabi katakan. Walau asabtu, seandainya aku mendapatkannya niscaya, maka kalian akan bisa menikmatinya selama masih ada dunia. Wa uritu an-nar, dan diperlihatkan ketika itu neraka, maka aku tidak melihat satu pemandangan neraka seperti hari ini. Qattu, sama sekali afdha', yang lebih mengerikan. Dan ketika itu aku melihat bahasanya mayitas, penghuninya adalah perempuan. Ini terjadi saat Nabi mengerjakan salat gerhana. Dan hadis ini diantara dalil al-sunnah untuk mengatakan bahasanya surga dan neraka saat ini sudah ada. Surga dan neraka itu sudah tercipta. Tidak sebagaimana akidah Mu'tazilah yang mengatakan surga dan neraka baru tercipta setelah terjadinya kiamat. Kemudian perlu diketahui bahasanya hadis ini jadi dalil jumhur ulama untuk mengatakan bahasanya sholat di hadapan makanan itu sah. Meskipun Nabi mengatakan la sholata bihadrati ta'ah. Jumhur ulama memaknainya tidaklah sempurna sholat di hadapan makanan. Dimaknai dengan tidak sempurna, tidak dimaknai dengan tidak sah. Padahal harusnya hukum asalnya dimaknai dengan tidak sah. Kecuali jika ada alasan dan indikator. Dan indikator yang membelokkan dari tidak sah kita dimaknai oleh jumhur tidak sempurna adalah hadis ini. Nabi melihat makanan yang menggiurkan, itu makanan surga, dan Nabi bisa memetiknya. Seandainya memetiknya, Nabi bisa memakannya, bahkan umatnya bisa memakannya. Maka ada makanan yang menggiurkan, dan Nabi tetap lanjut sholat gerhana. Maka ini menunjukkan Nabi sholat gerhana dalam keadaan ada makanan yang menggiurkan ada di hadapan beliau, dan tetap lanjut. Maka ini menunjukkan bahasanya hadis la sholata bihadrati ta'am itu bukan tidak sah, namun tidak sempurna. Tidak ideal. Namun sholat tetap sah. Ka'ka'a tadi habasahu an wajhihi, menahannya dari wajahnya. Maka Nabi ketika itu mundur-mundur sambil tangannya ditaruh di hadapan wajahnya. Itu ketika Nabi melihat neraka. Para sahabat kemudian mengatakan, wabima ya Rasulullah, kenapa mayoritas penghuni neraka adalah perempuan wahai Rasulullah? Maka Nabi katakan karena mereka kafir. Sahabat bertanya, apakah karena kafir kepada Allah? Nabi katakan, bukan karena kafir, yaitu menutupi kebaikan suami. Yang dimaksud dengan kafir dengan suami adalah yakfurun al-ihsana. Adalah kafir dengan menutupi kebaikan suami. Dan contoh menutupi kebaikan suami, Nabi contohkan, lau ahsanta ila ihdahuna ad-dahra kullahu. Seandainya engkau suami berbuat baik kepada istrimu adharakullahu sepanjang tahun, sudah rumah tangga puluhan tahun, sepanjang itu isinya berbuat baik. Thumma ra'at minka syai'a. Kemudian dia melihat darimu sesuatu yang tidak menyenangkannya. Tidak melihat dari dirimu sesuatu yang tidak menyenangkannya. Sudah rumah tangga kemudian puluhan tahun, 20 tahun, setelah itu melihat sesuatu yang tidak menyenangkan. Apalagi jika yang tidak menyenangkan itu suaminya berpoligami misalnya. Maka langsung komentarnya habis-habisan. Ma ra'aitu minka khairan qat. Aku tidak pernah lihat engkau berbuat baik sekalipun kepada diriku. Padahal sudah baik puluhan tahun. Muttafaqan alaih, dihadkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Artinya apa? Negasi general. Maka tadi disampaikan di hadis sebelumnya, yang dimaksud dengan yakfurna al-ashir itu adalah negasi general. Karena Nabi contohkan dengan kata kalimat ma ra'aitu minka khairan qattu, aku tidak pernah melihat engkau berbuat baik kepada diriku. An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan mutafakan alaih, hadisnya dihadkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. An-Nawawi mengatakan fihi, isi hadis ini bahasanya menutupi kebaikan suami wal ihsan, menutupi dan kebaikan suami minal kabair, diantara bentuk dosa besar. Karena ada ancaman dari neraka, karena ancaman neraka adalah diantara tanda satu maksiat itu kabirotan, dosa besar. Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan, Qadi Abu Bakar Ibn Al-Arabi, Ibn Arabi Al-Maliki di sarahnya mengatakan, maka disebutkan secara khusus menutupi kebaikan suami min baina anwa'i dhunub, di antara dosa-dosa yang lainnya. Lidaqiqatin badi'atin, karena satu hal yang jelimet, satu hal yang jeli, yang indah. Yaitu di sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain, seandainya aku perintahkan seorang untuk bersujud hormat untuk yang lain, niscaya akan aku perintahkan perempuan untuk bersujud kepada suaminya. Maka Nabi gandengkan hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri dengan hak Allah. Maka jika seorang wanita itu menutupi kebaikan atau menutupi hak suaminya, waqad balagha min haqqihi 'alaiha hadhil ghayah, padahal hak suami itu balagha, telah sampai hadhil ghayah, keadaan maksimal semacam ini, yaitu seandainya boleh sujud hormat, niscaya yang diperintahkan adalah istri sujud hormat pada suaminya. Karena dzalika dalilan, maka ketika dia tutupi kebaikan suaminya, maka itu jadi bukti kalau dia tahawun, meremehkan hak Allah. Falidzalika yutlaq 'alaiha al-kufra, oleh karena itu digunakan kosakata kufur. Lakinnahu, akan tetapi itu adalah kekafiran yang tidak mengeluarkan dari agama. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.